Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azzani wa azzakumullahu jami'an. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri Muhammad Ibnul Husain rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam uraian beliau, di mana beliau akan membuktikan pernyataan beliau bahwa sangat banyak di dalam Al-Quran nas yang sangat tegas menggandengkan antara iman dan amal. Orang-orang yang menjadi ahli jannah barakallahu fikum ketika menggandengkan antara iman dan amal. Nah, menunjukkan barakallahu fikum keimanan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya amal. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala. Wa qala Allahu azza wa jalla. Innal ladhina amanu wa amilus salihati. Wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu syahidnya. Di awal ayat Allah mengatakan amanu wa amilus salihat. Barakallahu fikum. Mereka beriman dan beramal saleh. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Ganjaran mereka kata Allah lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka berhak mendapatkan ganjaran di sisi Rabb mereka. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka tidak akan pernah merasakan rasa takut dan rasa sedih. Untuk orang-orang yang memiliki sifat demikian. Orang yang punya iman. Orang yang punya amal saleh. Dia tidak akan sedih. Dia tidak akan takut. Barakallahu fikum. Naam. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi surati Ali Imran. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran. Fa ammal ladhina kafaru fa'u'adzibuhum azaban syadida fid dunya wal akhirah. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Allah mengatakan, adapun orang-orang yang telah kafir, maka mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Di dunia diazab, di akhirat juga diazab. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Azabnya orang-orang kafir, barakallahu fikum, beragam sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang memang diazab dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk kesengsaraan. Ya, sudah kafir, sengsara hidup di dunia. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ada juga dan cukup banyak orang-orang yang kafir diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kesenangan. Dan barakallahu fikum, keglamoran hidup dunia. Nah, ya. Semakin lama semakin kaya, semakin lama semakin sukses, barakallahu fikum. Tapi itu semakin membuat dia jauh dari negeri akhirat. Nah, azabnya itu dalam bentuk apa? Istidraj. Yaitu Allah yumhil, membiarkan orang tersebut terus terlena dalam kesenangan-kesenangan dunia, sehingga ketika dia telah menumpuk-numpuk dosanya, di akhirat kelak semuanya akan ditimpakan kepada dia dari azab-azab tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Itu orang kafir. Dunia akhirat mereka akan diazab. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memiliki penolong, ya, seorang pun. Nah, enggak ada yang bisa nolong orang-orang kafir itu, barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu syahidnya. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikan ganjaran pahala mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Wa qala azza wa jalla fi suratin nisa. Begitu juga Allah mengatakan dalam surat An-Nisa. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatun wa yudkhiluhum zillan zalila. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 57, dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, itu syahidnya. Alladzina amanu wa amilus salihat. Kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan hidup kekal abadi selamanya di sana. Mereka juga memiliki istri-istri yang disucikan, baik suci secara fisik, barakallahu fikum, demikian juga suci secara mental, ya. Nah, suci lahiriah dan suci batiniahnya, barakallahu fikum. Dan kemarin sudah kita sebutkan penjelasan para mufassirin. Suci secara lahiriah, di mana wanita-wanita surga itu tidak lagi berkeringat, ya. Tidak lagi mengeluarkan barakallahu fikum air seni ataupun tayyib tinja. Nah, tayyib. Yang keluar adalah aroma harum dan wangi barakallahu fikum dari diri mereka. Nah, belum lagi kesempurnaan fisik, bentuk dan rupa barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian juga mereka memiliki sifat yang suci dari sisi batinnya. Nah, tidak ada lagi barakallahu fikum sifat sombong, tidak ada lagi sifat barakallahu fikum congkak, ya, tidak ada lagi sifat barakallahu fikum membangkang. Nah, sifat-sifat wanita surga itu bersih barakallahu fikum. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan kami akan memasukkan mereka dalam naungan yang teduh dan nyaman. Untuk tafsirnya nanti kita sebutkan ba'dal adzan. Al-mu'adzin yu'adzin. Tayyib. Disebutkan di dalam surat An-Nisa bahwa di antara kenikmatan bagi penghuni surga akan dinaungi dengan naungan yang teduh dan nyaman. Barakallahu fikum. Nah, dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri husifa bi annahu dhalilun, husifa bi annahu dhalilun li annahu la yadkhuluhu ma yadkhulu zillud dunya minal harri wassumumi wa nahwi dhalika. Nah, dikatakan oleh Hasan Al-Basri, wusifa bi annahu dhalilun, naungan ahli surga itu disifati dengan dhalil, artinya naungan yang sangat meneduhkan. Li'annahu la yadkhuluhu ma yadkhulu dhillud dunya. Karena di naungan surga itu tidak akan dimasuki oleh sesuatu yang biasa memasuki naungan-naungan dunia. Minal harri wassumum. Dari yang namanya panas dan sumuk. Sumum. Barakallahu fikum. Itu bedanya naungan dunia dengan naungan surga. Iya. Nah, kalau naungan dunia, kita sudah bernaung. Entah barakallahu fikum di bawah pohon. Atau bahkan di dalam gedung sekalipun. Rasa panas masih saja barakallahu fikum menimpa kita. Ya, padahal kita sudah berteduh di bawah pohon atau di halte. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Atau barakallahu fikum disahkan sekalipun nanti merasakan kalau siang-siang itu ya. Padahal di bawah gedung barakallahu fikum. Sumuknya tuh masih. Nah, itu naungan-naungan dunia. Jadi walaupun berteduh masih merasakan panas dan sumuk barakallahu fikum. Tapi kalau naungan surga enggak ada. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh Ad-Dhahhak barakallahu fikum, disebutkan oleh Ad-Dhahhak di antara naungan-naungan surga adalah yakni zilalul asjar, yakni zilalul asjar wa zilalu kusuriha. Maksudnya adalah naungan dari pohon-pohon surga dan istana-istananya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga kondisi surga itu benar-benar sangat nyaman, sangat teduh. Barakallahu fikum. Na'am. Dan keteduhannya itu barakallahu fikum alami, ya, natural dari alam. Bukan AC, air conditioner, barakallahu fikum. Na'am. Tapi alami. Saking lebatnya pohon-pohon surga dan tingginya istana-istana surga, jadi tidak ada sinar yang menembus itu. Barakallahu fikum. Nah, sangat teduh dan nyaman. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam satu riwayat, gambaran ya, bagaimana pohon surga itu digambarkan oleh Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, inna fil jannati la syajaratun atau la syajaratan, inna fil jannati la syajaratan. Di surga itu ada pohon-pohon. Yasiru arraqibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Di surga itu ada satu pohon di mana seseorang yang berjalan mengitari pohon tadi di bawah naungan dari pohon tersebut 100 tahun lamanya dan dia tidak bisa memutusnya, artinya enggak menemukan ujungnya. Ya, saking besarnya pohon tadi. Kita udah jalan 100 tahun itu ujungnya enggak ketemu. Masih terus. Nah, padahal sudah 100 tahun. Barakallahu fiik. Nah. Untuk keliling dunia butuh berapa tahun? Barakallahu fiik. Kalau kita naik pesawat anggap saja atau perjalanan darat, ya barakallahu fikum. Nah, tayyib, paling puluhan tahun kalau jalan, ya barakallahu fikum. Tayyib, ini 100 tahun menunjukkan paling tidak pohon itu lebih besar daripada planet bumi, ya 100 tahun belum ketemu ujungnya. Nah, itu satu pohon. Barakallahu fikum. Nah, sehingga barakallahu fikum pantas kalau ahli surga yang berada di dalamnya itu barakallahu fikum benar-benar sangat nyaman. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi keteduhan, kesejukan itu barakallahu fikum tidak memudaratkan mereka tapi memberikan kenyamanan. Barakallahu fikum. Nah. Waqala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'adallahi haqqa وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Dan kami, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu syahidnya, akan kami masukkan mereka di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya, adalah janji Allah yang benar, pasti akan ditepati. Barakallahu fikum. Ya. Jangan bimbang, jangan ragu. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur ya ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Artinya jangan ragu, jangan bimbang. Terkadang ada orang-orang yang syak, barakallahu fikum, mencoba menggoyah keimanan Anda. Gimana kalau ente nanti ketika mati ternyata akhirat itu enggak ada? Gimana kalau ternyata ente mati nanti kalau surga itu tidak ada? Ya, barakallahu fikum. Nah, itu orang-orang yang barakallahu fikum enggak percaya sama Tuhan. Ya, barakallahu fikum. Dia akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat barakallahu fikum orang-orang yang rapuh keimanannya akan goyah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Pak Ikhwan ya. Maka jawaban kita barakallahu fikum. Iya. Kita katakan. Saya sangat yakin. Nah. Kalau setelah saya mati. Kehidupan. Iya. Yang disebutkan di dalam kitab suci yang kami yakini itu benar-benar nyata dan ada. Barakallahu fikum. Nah, dan kami tidak akan ragu bersama dengan orang-orang yang ragu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Satu Al-Qur'an, satu manusia yang enggak percaya sama Tuhan. Masa kita mau goyang? Iya. Qur'an mengatakan barakallahu fikum dengan tegas akan keberadaan barakallahu fikum al-jannah dan nar. Ya, barakallahu fikum. Nah, masa hanya gara-gara ucapan seperti itu membuat kita bimbang. Sedangkan orang ini memang enggak percaya dengan Tuhan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka orang yang beriman barakallahu fikum, dia tidak akan goyah dengan ucapan seperti itu. Sebaliknya malah membuat dia semakin ya. Semakin yakin barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa qala jalla wa ala lay yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabuna wa may yas tangkif an ibadatihi wa yastakbir fa yahshuruhum ilaihi jami'a fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fa yuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 172 sampai 173, Allah mengatakan Al-Masih, yaitu Nabi Isa, nah, tidaklah merasa enggan untuk menjadi hamba Allah, tidak juga malaikat-malaikatnya. Nah, artinya Nabi Isa, para malaikat yang disembah oleh sebagian umat manusia, justru beliau-beliau ini menghamba kepada Allah. Ya, tidak ada rasa enggan, tidak ada rasa barakallahu fikum sombong sedikit pun. Bahkan mereka dengan tegas menyatakan ketundukan dan kerelaannya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di situ ada sindiran bagi mereka-mereka yang masih menuhankan Isa dan masih menuhankan malaikat-malaikat. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang enggan untuk beribadah kepadanya dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semua, barakallahu fikum, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu syahidnya. Fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat. Maka Allah akan memberikan ganjaran pahala mereka secara sempurna dan akan menambahkan dari keutamaannya. Nah, ya. Jadi bukan hanya ganjaran yang Allah janjikan, tapi ada bonus-bonus yang lain. Barakallahu fikum. Nah, kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Barakallahu fikum. Sudah cara penghitungannya enak sekali, ya kan? Nah, 1 dikali 10 itu minimal, barakallahu fikum. Ditambah lagi dosa-dosa sebagiannya ada yang bisa terhapus dengan sendirinya dengan adanya hasanat, ya, mahyat, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa, barakallahu fikum. Nah, sangat dimudahkan, barakallahu fikum. Tayyib. Ditambah lagi ketika sudah mendapatkan ganjaran dari apa yang kita lakukan, ada bonus-bonusnya lagi. Nah, sangat baik Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi suratil Maidah. Begitu juga Allah tabaraka wa ta'ala berkata dalam surat Al-Maidah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Walladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 9-10, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu syahidnya. Apa janji Allah? Lahum maghfiratun. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Wa ajrun azim. Dan ganjaran yang sangat besar. Sedangkan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Wa qala azza wa jalla fi suratil an'am. Begitu juga Allah mengatakan dalam surat Al-An'am. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina. Tidaklah kami mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Nah, jadi yang dibawa oleh para rasul ada barakallahu fikum harapan, ya, na'am, ada juga khauf, ketakutan. Mubasyirin, kabar gembira berupa barakallahu fikum jannah, na'am. Rasa takut berupa an-nar dan azab Allah Subhanahu wa taala. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga barang siapa yang beriman dan berbuat, ya, islah, memperbaiki, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi islah itu bukan hanya berbuat baik, tapi yang namanya aslaha yuslihu, artinya barakallahu fikum, dia memperbaiki sesuatu yang rusak, ya. Nah, tayyib. Makanya ketika ada istilah yang namanya islah, setelah terjadi yang namanya barakallahu fikum pertikaian atau perseteruan atau pertengkaran, ya, islah. Nah, artinya di situ ada upaya untuk memperbaiki, barakallahu fikum. Tayyib. Maka orang-orang yang demikian tidak akan mendapatkan rasa takut dan juga tidak akan bersedih. Nah, dan itu sebuah nilai yang sangat mahal, barakallahu fikum. Nilainya melebihi daripada dunia dan seisinya. Iya. Itu harta yang sangat bernilai. Tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Nah. Ya, orang-orang barakallahu fikum mengejar dunia itu sebenarnya ini yang ingin mereka capai, ya kan? Ya, mereka barakallahu fikum peres keringat, banting tulang, ya, banting setir, nah, apa saja mereka banting-banting, barakallahu fikum. tujuannya kaya. Ya, sukses. Punya banyak uang. Nah, sebenarnya yang mereka ingin cari dari kekayaan tadi adalah tidak memiliki rasa takut dan hilangnya kesedihan, ya kan? Ya. Nah, makanya dengan uang itu mereka menganggap barakallahu fikum bisa healing ke sana, healing ke sini, ya. Repressing ke sana, repressing ke sini, pelesir sana, pelesir sini, barakallahu fikum. Nah, itu kan tujuannya apa? Ya tadi, untuk menghilangkan rasa sedih, menghilangkan rasa takut. Nah, jadi, apa yang dikejar oleh umat manusia, barakallahu fikum, dari harta, intinya nanti ke sini. Ya, nah, untuk menghilangkan rasa takut dan menghilangkan rasa sedih. Tapi ternyata, barakallahu fikum, tidak pula mereka dapatkan kalau yang mereka cari cuman harta, tahta dan wanita. Ya, nah, itu belum tentu membuat mereka mencapai pencapaian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, harta, tahta dan wanita. Barakallahu fikum. Nah, baik. Justru barakallahu fikum, kalau itu saja yang dicari, nah, maka kesedihan dan ketakutan semakin menghantui hidup mereka. Ya. Nah, gara-gara wanita banyak orang yang bunuh diri, barakallahu fikum. Baik, ya. Gara-gara ditinggal, barakallahu fikum, sama pasangannya, gara-gara dikhianati, barakallahu fikum, atau tidak diterima cintanya, nah, barakallahu fikum. Iya, padahal dia merasa sudah punya segalanya. Nah, dia tetap sedih. Iya, begitu juga yang punya tahta, begitu juga yang punya harta. Kalau cuma itu saja, dijamin Anda tidak akan benar-benar meraih rasa tentram dan rasa senang secara sempurna. Barakallahu fikum. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah konsep yang sangat simpel dan sederhana. Sebenarnya kalau kalian ingin mendapatkan puncak pencapaian tadi, barakallahu fikum, tayyib, cuma dua. Amanah wa aslaha. Iya, kalian punya iman, punya keyakinan tentang agama kalian, tentang akhirat, kemudian kalian berbuat islah, berbuat baik. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi walaupun kalian bukan Allah orang yang memiliki harta, tahta dan wanita yang melimpah, tapi kalau kita punya iman dan islah, barakallahu fikum, kalian akan membuktikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendapatkan ketenangan dalam hidup dan kesenangan, tidak ada lagi kesedihan. Wa qala azza wa jalla fi suratil a'raf walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khaliduna wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Naam, surat Al-A'raf ayat ke 42 dan 43. Allah mengatakan, dan orang-orang yang berimal dan beramal soleh, itu syahidnya. Kata Allah, kami tidak akan membebani satu jiwa melainkan usaha sesuai dengan yang dia mampu. Barakallahu fikum. Naam. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah ahli-ahli surga. Dan itu adalah sebuah kaidah yang baku. Ya. Barakallahu fikum. Na'am. Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba melampaui kemampuannya. Barakallahu fikum. Na'am. Baik. Dan itu adalah sebuah kata yang sangat-sangat brilian ya. Allah tidak menyebutkan takaran ujiannya itu barakallahu fikum beratnya seberapa. Nah, entah itu dalam bentuk beban berapa kilo atau berapa ton. Atau barakallahu fikum dalam bentuk ujian secara khusus. Ya, kemiskinan, sakit, ditinggal dengan orang yang dicintai barakallahu fikum. Nah, tidak Allah sebutkan. Karena memang setiap orang itu punya perbedaan barakallahu fikum sisi kesedihan. Ya. Nah, ada seseorang yang barakallahu fikum dia tidak begitu sedih ketika ditinggal mati oleh istrinya. Tetapi ketika dia ditinggal mati oleh burung peliharaannya yang sangat dia cintai, sedihnya luar biasa. Nah, ada orang yang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan bentuk konkret takaran kemampuan itu seperti apa. Karena setiap orang punya kadar kemampuan yang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Artinya di situ sebenarnya ada sebuah motivasi bagi manusia. Barakallahu fikum. Ketika mereka mendapatkan ujian, ya, mereka tidak boleh barakallahu fikum putus asa, melemah, atau barakallahu fikum, ya, patah arang. Nah, putus asa. Nah, mereka harus yakin Allah itu adalah Zat yang Maha Tahu tentang kadar kemampuan kita. Barakallahu fikum. Nah, ketika kita masih terus diuji, berarti ini masih dalam kadar kemampuan saya. Paham ya? Nah, sehingga dengan memahami ayat ini, di situ sebenarnya ada sebuah spirit, ada sebuah semangat, ada sebuah motivasi bagi barakallahu fikum manusia. Nah, untuk terus berjuang barakallahu fikum, nah, sampai titik darah penghabisan. Barakallahu fikum. Kata Allah, "Wa ulaika ashabul jannah." Orang-orang seperti inilah yang layak menjadi penghuni surga. Barakallahu fikum. Nah, mereka akan berjuang, mereka akan berusaha, tidak gampang kalah barakallahu fikum. Mereka kekal di dalamnya. Nah, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada ahli surga adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di dalam surga itu akan kami cabut dari dada-dada mereka sifat iri, dengki, hasad dan yang semisal dengannya. Ketika di dunia, enggak ada manusia yang selamat dari itu. Ya, nah. Illa annal karim barakallahu fikum yukhfihi. Hanya saja orang-orang yang punya karakter mulia, terpuji, dia akan bisa meredam. Ya. Sifat iri, dengki dan hasad tadi. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi sebaik-baik apapun ahli dunia masih ada barakallahu fikum yang namanya al-ghil di situ. Nah, tapi ketika mereka di surga enggak ada. Ya, nah. Yang berada di surga paling bawah enggak merasa iri dengan yang ada di atas. Yang merasa yang paling di bawah itu merasa seolah-olah dialah yang dapat yang terbaik. Ya, nah. Enggak melirik-melirik yang di atas. Enggak barakallahu fikum tayyib pengen-pengen dengan yang di atas. Karena dia merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian di antara ucapan ahli surga apa itu? Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah alladzi hadana yang telah memberikan hidayah kepada kita. Artinya ahli surga itu punya sifat, punya karakter menyadari bahwa segala kelebihan yang dia dapatkan itu pada hakikatnya Allah yang memberikan bimbingan. Tidak mereka sandarkan kepada kemampuan yang mereka miliki. Naam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kalau tidak Allah kasih bimbingan kepada kami. Itu ucapannya ahli surga yang sering dibacakan oleh sebagian para khutbah, ya barakallahu fikum, atau dalam pembukaan ta'lim. Nah, itu ucapannya ahli surga. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, dan sungguh rasul-rasul kami telah datang membawa kebenaran. Tayyib. Dan mereka akan dipanggil di dalam surga. Nah, kalian telah diwariskan surga tadi atau mendapatkan surga tadi dengan ya sebab amalan-amalan kalian. Wa qala azza wa jalla fi surati Bara'ah. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Bara'ah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zama darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّةٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. نعم. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka, mereka akan mendapatkan derajat yang agung atau yang paling agung di sisi Allah. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan di antara manusia yang paling agung di sisi Allah, yaitu orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan materi dan jiwa mereka. Nah, mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi manusia yang punya karakter tadi, yakinnya kepada Allah luar biasa. Mereka juga mau berhijrah, pindah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Mau berhijrah dari sifat yang jelek ke dengan sifat yang baik. Nah, ditambah lagi mereka bersungguh-sungguh berjihad, keluarkan harta dan nyawa sekalipun. Nah, orang-orang yang demikian harus banyak-banyak bersyukur. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rabb mereka memberikan kabar gembira dengan rahmat darinya dan keridhaan. Dan juga surga diperuntukkan untuk mereka, di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Nah, mereka kekal di dalamnya, dan sesungguhnya di sisi Allah ada ganjaran yang sangat besar. Wa akhiran, dan yang terakhir, wa qala azza wa jalla fi surati Bara'atin aidha, Allah juga mengatakan dalam surat Al-Bara'ah, lakinir rasula walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun. Surat At-Taubah ayat 88. Akan tetapi rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau, mereka-mereka ini berjihad, berjuang dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Mereka itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung dan sukses. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa ayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Ajurri barakallahu fikum, untuk menunjukkan bahwa ya surga itu diraih dengan ilmu dan dengan iman dan amal. Kalau kita lupa wudu pada sholat maghrib, kemudian baru ingat setelah masuk sholat isya, apa yang harus dilakukan? Barakallahu fikum, wudu. Ya, kemudian di barakallahu fikum, tunaikan sholat maghribnya tadi. Nah, kemudian baru sholat isya. Karena dia tarkul ma'mur, ya. Jadi ada kaidah dalam qawaid fikhiyah, fi'lul mahdzur yu'dzar wa tarkul ma'mur lam yu'dzar. Seseorang yang melakukan perkara yang dilarang itu bisa diberikan udzur, dan orang yang meninggalkan perintah tidak diberikan uzur, nisyanan, karena sebab lupa. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau lupanya itu melakukan perkara yang dilarang, maka bisa mendapatkan uzur. Tapi kalau lupanya itu adalah meninggalkan perkara yang diperintahkan, maka tidak diberikan uzur. Contoh, dia lupa, barakallahu fikum, mengenakan pakaian yang ada najisnya. Selesai sholat, baru ingat. Ya, nah, pakaian itu tadi diompoli sama anaknya dia. Ya, barakallahu fikum. Baru ingat selesai sholat. Nah, tadi gendong anak, diompoli. Kemudian dia lupa langsung sholat. Maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau sholat, kemudian barakallahu fikum, tiba-tiba beliau membuang sandal beliau. Kemudian para sahabat pada ngikut. Ya. Nah, kemudian saya bertanya, kenapa kalian kok ikut-ikutan buang sandal? Ya. Karena panjenengan buang sandal, ya kita ikut-ikutan. Maka Nabi menyampaikan, karena saya tadi dikasih tahu malaikat Jibril, kalau di sandal saya ada kotorannya, benda najis. Makanya saya lempar. Dan beliau tidak mengulangi sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun, barakallahu fikum, tarkul ma'mur, karena lupa, itu tidak diberikan uzur, barakallahu fikum, seperti contoh, al-musi sholatuhu. Orang yang jelek sholatnya. Nah, sehingga pernah ada di zaman Nabi, ada seorang sholat, yang sholatnya itu tidak ya sempurna, tidak menunaikan rukun-rukunnya, barakallahu fikum, dan kewajibannya. Sholat selesai, Rabi mengatakan, sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi, sholat kamu tadi belum sholat sama sekali. Nah, sholat lagi, barakallahu fikum, sudah berusaha dia. Nabi masih mengatakan yang sama, sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi. Sampai 3 kali dan dia mengatakan la astati, itu sudah paling pol wahai Nabi. Ya. Nah, kemudian Rasul mengajari orang tersebut. Nah, di situ barakallahu fikum, dia meninggalkan rukun-rukunnya. Maka disuruh mengulangi. Ya, tidak diberikan uzur karena kebodohan atau karena kelupaannya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi itu kaidahnya. Wallahu taala alam bisawab. Dan wudu itu termasuk apa? Syarat. Ya. Syarat sah dalam sholat. Nah, dan dia ma'mur, bukan mahzur. Maka ketika Anda lupa, barakallahu fikum, maka harus diulangi. Apa hukum membaca Quran di kamar mandi? Haram ya, tidak boleh. Kecuali barakallahu fikum kalau di situ ada ya doa dan itu dibaca di dalam hati. Nah, seperti wudu, ya dalam wudu itu kan ada yang namanya apa? Basmalah. Mengawalinya dengan basmalah sunnahnya. Nah, dan basmalah bagian dari Quran. Barakallahu fikum. Nah, sebagian para ulama berbeda pendapat tentang mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi. Barakallahu fikum. Nah, tergantung dengan pendapat mereka apa hukum basmalah dalam wudu. Barakallahu fikum. Nah, bagi yang berpendapat barakallahu fikum wajib, ya maka dia harus membaca dengan lirih. Barakallahu fikum. Nah, bagi yang berpendapat sunnah, cukup dia membaca dalam hati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, tadi Ustaz mengatakan kalau panasnya surga dengan dunia sangat berbeda. Berarti di surga ada matahari. Enggak ada matahari di surga. Barakallahu fikum. Saya tidak mengatakan panasnya. Tapi apa? Teduhnya beda. Ya. Naungan di dunia dengan naungan di surga beda. Keteduhan yang kita rasakan di dunia dengan di surga beda. Nah, dalam tafsir disebutkan wala syamsafi, enggak ada matahari. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, matahari sudah hancur ketika kiamat. Barakallahu fikum. Nah, dalam hadis menjelaskan tidak boleh mencampur air dingin dengan air panas. Dinar dilihat lagi di mana didapatkan hadis itu. Barakallahu fikum. Dan bagaimana penafsirannya di kalangan para ulama. Baik. Wallahu a'lam. Apakah ayat yang kita kaji tidak dihafal? Dihafal. Ya. Antum hafalkan. Barakallahu fikum. Ma hukmu ijabatul adzan fi dakhilil hammam awil mirhab? Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Menjawab azan ada khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat yang Anda condongi, hukumnya sunnah. Karena Nabi SAW pernah ketika azan dikumandangkan, beliau tidak menjawabnya. Tapi beliau mengatakan, barakallahu fikum, dengan ucapan yang lain. Tayyib. Alal fitrah, begitu. Seingat saya gitu, demikian. Barakallahu fikum. Nah, sehingga karena ada hadis yang memalingkan barakallahu fikum perintah, maka dibawa kepada makna mustahab atau sunnah. Barakallahu fikum. Nah, kalau di kamar mandi barakallahu fikum, ya cukup dijawab dengan barakallahu fikum di dalam hati ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, itu yang bisa kami jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.